Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan satu buku yang berjudul 35 Amal Pelebur Dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz, diterjemahkan oleh Ahmad Sabiq dari kitab berjudul asli Khamsatun wa Thalathun Sababan li Ghufranidh Dhunub fi Daw'il Kitab wa Sunnah, diterbitkan oleh Darul Haq cetakan ke-8. Pengantar penerjemah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Setan merupakan musuh bebuyutan umat manusia yang akan selalu berusaha menggelincirkannya dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menggoda anak Adam lewat peredaran darah. Tidak ada manusia yang selamat dari godaan setan untuk berbuat maksiat kecuali para nabi dan rasul. Karena itulah, seyogyanya kita selalu bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segala dosa-dosa kita diampuni olehnya. Namun, terkadang banyak yang tidak mengetahui bahwa ada banyak hal yang apabila kita kerjakan akan bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Disinilah pentingnya kita menelaah dan merenungkan untuk selanjutnya mengamalkan apa yang ditulis Ukhti Fatin binti Abdul Aziz. Beliau menerangkan dengan mudah dan simpel apa saja amal perbuatan yang apabila kita kerjakan, maka Allah akan menghapus dosa kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat, beristighfar kepadanya, dan senantiasa berjalan di atas syariatnya yang lurus. Renungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-qadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bergegaslah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133-134. Cermin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Ali Imran 135-136. Ibnu Katsir menyebut di dalam tafsirnya bahwa Anas bin Malik berkata, telah sampai berita kepada saya bahwa iblis menangis saat ayat ini turun. Imam Ahmad meriwayatkan di musnadnya dari Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iblis berkata, "Wahai Rabbku, demi kebesaran-Mu, aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hamba-Mu selama roh-roh mereka berada di dalam tubuh mereka." Maka Allah berfirman, "Demi kebesaran dan keagungan-Ku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka meminta ampunan kepada-Ku." Muqaddimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pengampun dosa, penerima taubat, yang pedih siksaannya, pemilik kekuatan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Hanya kepada-Nya tempat kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada orang yang telah diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Nabi dan panutan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Buku yang dalam edisi Indonesianya berjudul 35 Amal Pelebur Dosa karya Fatin binti Abdul Aziz adalah sebuah kitab yang sangat bagus. Saya telah menelaahnya dari awal hingga akhir, dan saya berpendapat bahwa kitab ini insya Allah bermanfaat bagi pembacanya, karena mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat sebelum terlambat. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farradtu fi jambillah. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Az-Zumar 56. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyeru dan menganjurkan kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha adalah tobat yang sungguh-sungguh dan disertai dengan penyesalan terhadap dosa yang telah lalu, serta bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya mengenai taubat nasuha. Beliau menjawab, "Taubat nasuha adalah apabila seseorang bertobat atas perbuatan jahatnya dan tidak akan mengulangi selamanya." Pernyataan semacam ini banyak ditemukan dalam perkataan para ulama salaf. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, taubat termasuk maqam atau tingkatan orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat adalah permulaan, pertengahan, sekaligus akhir dari peringkat tersebut, maka hamba itu tidak akan pernah meninggalkannya sampai akhir hayat. Masalah yang paling membahayakan taubat adalah sikap menunda-nunda taubat dengan mengatakan, nanti saya akan bertaubat. Adapun yang melalaikan mereka untuk berbuat itu adalah panjang angan-angan, badan sehat dan ketergantungan terhadap dunia. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala menggugah hati kita dan menganugerahkan kita kesiapan dalam menghadapi kehidupan pasca kematian. Karena sesungguhnya ajal kadang-kadang datang secara mendadak. Maka seharusnya seseorang itu selalu bertaubat, beramal soleh, introspeksi diri dan memperbanyak istighfar. Berkata Yahya bin Mu'adz, yang menghalangi taubat seseorang adalah panjang angan-angan. Dan tanda-tanda orang yang bertaubat adalah mencucurkan air mata penyesalan, senang menyendiri serta introspeksi diri dalam setiap keinginannya. Hendaklah hamba mengetahui, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Dia senang jika hambanya mau kembali kepadanya, untuk dia ampuni dosa-dosanya dan tidak putus asa terhadap rahmatnya. Karena hanya orang-orang kafir yang putus asa dari rahmat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Az-Zumar ayat 53-54. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dia menganugerahkan kepada kita taubat nasuha, dan memberikan taufik kepada kita untuk beramal soleh, serta membalas penulis kitab ini dengan sebaik-baik balasan atas segala jerih payah yang mubarakah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat bagi pembaca maupun pendengarnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan mengabulkan doa. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat, salam, dan barokah semoga terlimpah atas hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau. Yusuf bin Abdullah Al-Wabil. Demikian apa yang bisa dibacakan pada kesempatan kali ini dari buku berjudul 35 Amal Pelebur Dosa. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.